Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab, ya, dengan membahas kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, ya, pelajaran dari kitab Muyassar mengenai pembahasan Al-Asma'ul Khamsah, yaitu isim-isim yang lima di halaman 9, ya, ada di halaman 9. Apa yang dimaksud dengan Al-Asma'ul Khamsah atau isim-isim yang lima? Yaitu lima buah isim atau kata benda yang khusus, ya. Dia disebut dengan Asma'ul Khamsah. Apa saja itu Asma'ul Khamsah? Yaitu Abuka, artinya bapakmu, ya. Kemudian Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, saudara iparmu, ya. Fuka, artinya mulutmu. Zumalin, artinya pemilik harta. Ini namanya apa? Disebut dengan Asma'ul Khamsah. Yang pertama apa tadi? Abuka, bapakmu, ya. Kemudian Akhuka, saudara laki-lakimu. Kemudian Hamuka, saudara iparmu. Fuka, apa? Mulutmu. Kemudian Zumalin, artinya pemilik harta. Ya, di sini ada berapa? Ada lima. Maka disebut dengan Asma'ul Khamsah. Ya, dia punya keistimewaan. Kenapa? Karena dia bisa berubah. Seperti Abu, bisa kita rubah menjadi Aba, ya. Bisa kita rubah menjadi Abi, ya. Abu, Aba, Abi. Demikian juga Akhu, bisa menjadi Akho, bisa menjadi apa? Akhi, ya. Demikian juga Hamu, bisa menjadi Hama dan Hami, ya. Artinya, ya, artinya tetap sama, akan tetapi akhirannya yang berubah, ya. Akhirannya berubah tergantung nanti kedudukannya di dalam kalimat. Tapi intinya kita sudah mengenal yang disebut dengan Asma'ul Khamsah, yaitu ada lima, ya. Abuka, Akhuka, Hamuka, Fuka, Zumalin. Ini jika dibaca dengan akhiran U, Abu, Akhu, ini dalam keadaan apa namanya? Marfu. Ini dalam keadaan apa? Marfu. Dalam keadaan marfu. Kemudian jika dibaca dengan akhiran A, Aba, Akho, Hama, ini dalam keadaan mansub. Ya, dalam keadaan apa? Mansub. Kemudian jika dibaca dengan akhiran I, Abi, Akhi, Hami, ini dalam keadaan majrur. Ya, dalam keadaan apa? Majrur. Ya, jadi ada tiga keadaan, marfu, mansub, dan majrur. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, ya, tentang istilah-istilah ini. Intinya kita sudah mengenal yang disebut Asma'ul Khamsah, ya. Kita lihat latihan at-tamrin. Ij'al ma ya'ti kama dzukira, jadikan apa-apa yang berikut ini sebagaimana yang sudah disebutkan. Abu Bakrin, bisa kita rubah menjadi apa? Aba Bakrin, ya kan? Bisa kita rubah menjadi Abi Bakrin, ya. Abu Dawuda, bisa kita rubah menjadi Aba Dawuda atau Abi Dawuda. Nah, Akhu Aliin, saudara laki-laki Ali, bisa kita rubah menjadi Akho Aliin atau apa? Akhi Aliin, ya. Abu Hurairata, bisa kita rubah menjadi Aba Hurairata atau Abi Hurairata, ya. Kemudian Zu Ilmin, pemilik ilmu, bisa kita rubah menjadi Za Ilmin atau Zi Ilmin, ya. Zu Fadlin, pemilik keutamaan, bisa kita rubah menjadi Za Fadlin atau Zi Fadlin, ya. Abu Sa'idin, bisa kita rubah menjadi Aba Sa'idin atau Abi Sa'idin. Abu Talibin, bisa dirubah menjadi Aba Talibin atau Abi Talibin. Demikian, ya. Itu yang disebut dengan apa? Asma'ul Khamsah, yaitu isim-isim yang lima. Jadi mohon untuk dihafalkan. Apa tadi? Abuka, Akhuka, Hamuka, Fuka, Zumalin, ya. Itu namanya apa? Asma'ul Khamsah, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.